السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام ورحمة الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات، جماعة، بابا dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, salah satunya adalah nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat waktu yang begitu berharga yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dan bahwasannya waktu merupakan hal yang paling berharga yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seluruh manusia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu agung, nikmat di atas iman, nikmat di atas agama yang hak, dan nikmat di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa curahkan, limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Al-Tawheed yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memaparkan beberapa kalimat yang disebutkan oleh Al-Muallif yakni asyah al-imam al-mujaddid, asyah al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan di dalam babnya, bab yang telah kita sebutkan, yaitu bab fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan telah dipaparkan juga syarah dari apa yang disebutkan oleh al-muallif ini, oleh asy-syekh asy-syarih asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Selanjutnya beliau rahimahullah taala mengatakan, mensyarah perkataan al-muallif yang beliau menyebutkan wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan bahwasannya tauhid ini ia dapat menghapuskan dosa, dan apa yang dihapuskan berupa dosa-dosa apa saja yang mampu yang dihapuskan dengan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan qawluhu wa ma yukaffiru minadz-dzunub huna ma'tufun ala fadl, ya, di sini diatafkan kepada kalimat fadl. Fayakunul makna, dan makna dari kata tersebut, kalimat tersebut, yaitu babu fadlit tauhid wa babu ma yukaffiru minadz-dzunub. Dan makna dari bab tersebut kata beliau adalah bab keutamaan tauhid dan bab apa saja yang menggugurkan dosa. Wa ala hadha fal a'idu mahdhufun wa taqdiru ma yukaffiruhu minadz-dzunub. Oleh karenanya yang kembali kepadanya ini dia dimahdhufkan, dia dihilangkan, ditiadakan. Wa taqdir, dan adapun takdirnya yaitu ma yukaffiruhu minadz-dzunub, yaitu apa saja yang dapat digugurkan dosa-dosa manusia dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa aqdu hadzal bab li amrayn, dan adapun simpul ikatan dari bab tersebut yaitu dua hal. Yang pertama al-awwalu bayanu fadli tauhid. Maka ketika kita membahas bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, kata beliau, maka di sini sejatinya ada dua pembahasan pokok. Yang pertama adalah bayanu fadli tauhid, penjelasan akan keutamaan dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Yang kedua kata beliau, athani bayanin ma yukaffiru minadz-dzunub li'anna min athari fadli tauhid takfirudz-dzunub. Yang kedua, pokok dari judul tersebut adalah penjelasan apa saja yang mampu digugurkan berupa dosa dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ini, li'anna min athari fadli tauhid takfirudz-dzunub, dikarenakan diantara keutamaan dari tauhid tersebut, asarnya dari keutamaan tauhid tersebut adalah menggugurkan dosa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bab ini adalah bab yang perlu sekali untuk kita ketahui, perlu sekali untuk kita sama-sama pelajari. Karena dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan keutamaan, dan juga mentauhidkan Allah azza wa jalla di sini dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, فَمِنْ فَوَائِدِ التَّوْحِيدِ, dan di antara faidah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara faidah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita bisa dapatkan dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, yang pertama adalah annahu akbaru da'amatin lirragbati fi ta'ah, bahwasanya dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala inilah merupakan akbaru da'amah, perkara yang paling besar yang menyokong seseorang untuk bisa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang paling besar agar seseorang terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan li'anna al-muwahhida ya'malu lillahi Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pasti ia melakukan apapun aktivitas, apapun perintah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, baik berupa ibadah maupun amal-amal saleh yang lainnya, ia pasti mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ia ikhlas ketika mengerjakan hal tersebut. Sebagaimana ikhlasnya ia, sebagaimana ketika tidak ada paksaan ia ketika buang angin. Tidak ada orang yang terpaksa untuk buang angin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terdapat ungkapan yang begitu indah dari salah seorang ulama, yaitu beliau pernah mengatakan, Abu Hazm bin Salamah bin Dinan, beliau pernah mengatakan dalam salah satu perkataan beliau, dan ini juga disebutkan oleh ulama-ulama yang lainnya di dalam kitab-kitab yang ketika membahas tentang masalah ikhlas ini, ketika membahas tentang ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan uktum min hasanatika kama taktum min sayyiatik. Tutupilah amal-amal saleh yang engkau kerjakan, jangan engkau ceritakan, jangan engkau pamerkan amal-amal saleh yang engkau kerjakan tersebut di hadapan manusia, sebagaimana engkau menutupi keburukan-keburukan engkau dari mata manusia. Karena memang sejatinya beginilah kita ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lainnya, tidak mengharapkan selain Allah Azza wa Jalla memberikan pujian maupun apa yang berkaitan dengan dunia ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan yang disebutkan oleh Asy-Syari Asy-Syam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mengatakan bahwa dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla ini adalah merupakan penyokong terbesar untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dengan dasar tauhid yang tertanam di dalam hati kita akan terasa ringan, akan terasa gampang untuk kita kerjakan. Karena kita ikhlas lillahi ta'ala melakukannya. Apapun pengorbanannya. Sebagaimana para sahabat kita ridwanullah alaihim jami'an terdahulu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk membela agama yang hak ini dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, dan lisan mereka, mereka tidak tanggung-tanggung bahkan mengorbankan jiwa mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung untuk mengorbankan jiwanya, apalagi hanya sekedar harta. Jiwanya mereka sanggup korbankan untuk menegakkan kalimat yang mulia di muka bumi ini, yaitu la ilaha illallah. Bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, semua mereka merasa ringan ketika berperang melawan musuh. Tak ada satupun yang gentar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan musuh. Mereka bagaikan singa-singa yang sedang lapar, yang siap menerkam setiap mangsanya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik umat tersebut sehingga menjadi umat terbaik? Jelas jawabannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menanamkan kepada mereka tauhidullah. Menanamkan kepada mereka tauhid ini. Oleh karenanya Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan penggerak yang paling besar untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alasannya adalah li'annal muwahhida ya'malu lillahi subhanahu wa ta'ala wa 'alaihi fahuwa ya'malu sirran wa 'alaniyah. Dikarenakan orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla pasti mengerjakan amal-amal saleh dan ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin ia mengerjakan hal tersebut untuk manusia. Ia tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan upah dari manusia. Namun ia mengerjakan ibadah tersebut semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahuwa ya'malu sirran wa 'alaniyah, dan mereka mengerjakan ibadah tersebut baik dalam keadaan menyendiri maupun dalam keadaan banyak orang. Inilah karakter orang-orang yang telah tertanam kokoh tauhid di dalam hatinya. Maka di antara keutamaan dari tauhid tersebut, salah satunya kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin adalah ia penggerak terbesar untuk kita bisa mengerjakan segala bentuk ketaatan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Dan pasti akan ringan rasanya ketika kita melakukannya. Ketika apa yang kita kerjakan tersebut didasari dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya terdapat salah satu ungkapan yang pernah dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, fa'lam anna hajatal 'abdi ila an ya'budallahi wahdahu salamatan la yushriku bihi syai'an fi mahabbatihi wala fi khawfihi wala fi raja'ihi wala fi tawakkul 'alaihi wala fil amali lahu wala fil halfi bihi wala fil nadhari lahu wala fil khudu'i lahu wala fit tadhalluli wat ta'dhim was sujudi wat taqarrub a'dham min hajatil jasadi ila ruhihi. Ketahuilah, kata beliau, kebutuhan seorang hamba untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kebutuhan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Menunjukkan yang butuh akan ibadah tersebut siapa jamaah? Kita yang butuh ibadah. Jangan kita pernah beranggapan Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan ibadah berarti Allah butuh dengan ibadah kita. Tidak. Allah Azza wa Jalla enggak butuh dengan ibadah kita. Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua ini butuh dengan Allah Subhanallah. Butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Azza wa Jalla maha kaya lagi maha terpuji. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya, ketauhilah, anna hajatal abdi ila ayya'budallahu wahdahu la yushriku bihi syai'an fi mahabbatihi. Kebutuhan seorang hamba untuk mendirikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua, dalam hal mahabbah, dalam hal khauf, dalam hal raja, dalam hal tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla, wala fil amali bihi, dan dalam hal amal-amal salih yang kita kerjakan, kita tidak ada persekutuan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala fil halfi bihi, dan juga kita tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla ketika bersumpah, wala fil nadar, dan juga ketika bernadar tidak ada mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, wala fil khudu'i lahu, dan ketundukan tidak juga kita mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, wala fil tadalluli wat ta'dhim, juga dalam hal tadallul dan ta'dhim, pengagungan kepada seseorang, pengagungan was sujud wat taqarrub, sujud dan mendekatkan diri, a'dham min hajatil jasadi ila ruhihi, maka hal tersebut lebih besar kebutuhan kita, kita lebih butuh dibandingkan dengan jasad, butuhnya jasad ini kepada ruh. Bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasannya hamba ini dalam hal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia lebih butuh, kita lebih butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan jasad ini lebih butuh kepada ruh. Bagaimana jika kalau seandainya jasad, pada jasad kita ini sudah tidak ada lagi ruh, maka mati. Menunjukkan jasad ini sangatlah butuh kepada ruh. Sangatlah butuh kepada ruh. Karena jika ruh ini keluar dari jasad, sudah manusia tidak akan bisa lagi menikmati hari-harinya. Akan tetapi kata beliau, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih kita butuhi daripada kebutuhan jasad kita kepada ruh. Karena ingat, kita diciptakan oleh Allah azza wa jalla untuk ibadah kepadanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah azza wa jalla sebutkan, hanya untuk ibadah kepada Allah azza wa jalla kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kitalah yang butuh ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka untuk ibadah tersebutlah kita mempelajari akidah, kita mempelajari tauhid ini. Karena tidak akan mungkin ibadah seseorang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan mungkin. Dan demikian pula lah yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menanggapi salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang kita sering dengar, yaitu hadis yang menyebutkan tentang syu'abul iman, bahwasannya iman tersebut terdiri dari 70 sekian, 60 sekian cabang. Dan paling tinggi dari cabang keimanan tersebut adalah qulu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Dan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, laqad nabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna afdalaha at-tauhid. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya bahwa yang paling utama, yang paling pokok dari syu'abul iman, dari cabang-cabang keimanan tersebut adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena la ilaha illallah isinya tauhid. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau melanjutkan, وَلَا تَصِحُ أَشُعَبُ إِلَّا بَعْدَ صِحَّتِهِ. Dan cabang-cabang keimanan yang lainnya tidak akan mungkin sah, tidak akan mungkin sahih, benar, sampai pokok ini, yaitu la ilaha illallah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ini terlebih dahulu benar. Apa maksudnya? Tidak akan diterima amal-amal saleh yang kita kerjakan tersebut sampai kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ini kita benar tata cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian orang menganggap bahwasannya mentauhidkan Allah azza wa jalla ini boleh dengan apa saja yang mereka kreasikan. Bahkan hal yang mengandung kesyirikan pun dianggap ini bagian dari syariat. Ini waliyadu billah. Padahal mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara pokok, dan perkara yang pokok pasti telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dasar dari agama kita yang mulia ini adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin cabang-cabang atau ranting-ranting yang kecil akan bisa tumbuh subur apabila pokoknya sendiri tidak subur? Apabila pokoknya sendiri mati, yaitu pokok dari ranting-ranting tersebut adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, amma ghairul muwahhidi. Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, adapun orang yang tidak mentauhidkan Allah, kal mura'i mathalan, seperti orang yang memamerkan amal-amal ibadahnya. Dan ini kelakuannya siapa? Kelakuan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika beribadah, tujuan ibadahnya hanya untuk pamer di depan manusia agar mendapatkan pujian, akan mendapatkan dunia. Ini orang-orang munafik. Makanya Allah Azza wa Jalla ancam mereka dengan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya kelak di keraknya api neraka. Kenapa? Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Wa idza qamu ila salati qamu kusala." Ketika mereka mendirikan salat, mereka malas mendirikan salat. Yura'una an-nas. Mereka menampakkan amal-amal ibadah yang mereka kerjakan, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, hanya sedikit saja mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang munafik. Makanya jangan sampai karakter munafik, sifat orang-orang munafik ini ada pada diri kita jamaah. Maka kita buang rasa ingin dipuji oleh manusia dalam mendirikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam mengerjakan amal-amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, buang rasa ingin dipuji tersebut. Karena sesungguhnya inilah yang membinasakan kita. Inilah yang membinasakan kita. Karena Allah Azza wa Jalla inginkan kita mendirikan ibadah dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyahnya, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Dan terlebih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam niat. Niat tujuan kita beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak menduakan niat kita. Ini yang paling susah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terdapat salah satu ungkapan dari seorang ulama, yaitu Bilal bin Sa'ad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "La takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwwahu fis sirri." Janganlah engkau menjadi wali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ramai. Apa maksudnya menjadi wali Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ramai? Ketika ramai seperti sekarang ini, ibadahnya subhanallah diperindah, dipercantik ibadahnya, agar manusia melihat bagaimana tata cara ibadahnya tersebut, dan hasilnya orang ini akan mendapatkan pujian dari orang lain. Ini makna dari waliyan fil alaniyah. Dan makna yang kedua, ketika ia dalam keadaan ramai banyak orang, masya Allah, seakan-akan sedikit pun ia tidak berani berbuat maksiat di depan manusia. Apapun bentuk maksiat, ia seakan-akan tahan dirinya sebentar karena ia sedang di hadapan manusia yang ramai. Ini makna dari waliyan fil alaniyah. Namun ketika menyendiri, maksiat terus yang dikerjakan. Dan beliau mengatakan, "La takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwwahu fis sirri." Dan jangan engkau menjadi musuhnya ketika dalam keadaan menyendiri. Dan ingat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita sekarang ini, di zaman internet ini, menjadi musuh Allah Azza wa Jalla secara menyendiri sangat mungkin. Sangat mungkin. Ketika kita sudah berduaan dengan HP ini, tidak ada satupun yang mengetahui dari manusia apa yang kita buka di HP kita ini. Namun ingat, Allah Azza wa Jalla pasti mengetahui apa yang kita lakukan. Pasti mendengar apa yang kita bicarakan lewat HP tersebut. Dan bahkan di zaman kita sekarang ini, zaman Android ini, orang lebih senang menyendiri dibandingkan kumpul. Kenapa? Karena ketika menyendiri, ia memiliki kesempatan untuk buka HP, buka media, buka hal-hal yang ia inginkan untuk dilihat di HP-nya. Oleh karenanya ungkapan yang begitu indah dari Bilal bin Sa'ad ini kita tanamkan dalam hati kita. Jangan jadikan diri kita seakan-akan wali di depan mata manusia, namun musuh Allah Azza wa Jalla ketika menyendiri, ketika tidak ada orang yang melihat kita mengerjakan maksiat. Bahkan buas kita mengerjakan maksiat ketika tidak ada orang yang menyaksikan kita berbuat maksiat. Maka jikalau kita jujur kepada diri kita, jikalau tidak Allah Azza wa Jalla merahmati kita, menurunkan kasih sayangnya kepada kita, jikalau Allah Azza wa Jalla ingin membuka aib-aib kita, tidak ada satupun yang selamat dari aib. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari aib. Maka perkataan yang mengatakan la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwahu fis sirri, jangan engkau jadikan dirimu seakan-akan wali Allah Azza wa Jalla ketika ramai orang, dan menjadikan dirimu musuh Allah Azza wa Jalla ketika menyendiri. Ini kita introspeksi diri kita. Jikalau seandainya kita sebagaimana yang tercantum dalam perkataan Bilal bin Sa'ad ini, kita sudahi. Kita sudahi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, waktu ini tidak akan mungkin berulang kembali. Waktu ketika berlalu sudah tidak akan mungkin kembali lagi waktu yang kita inginkan untuk kembali. Dan yang ada setiap harinya kita hanya mengurangi jatah hidup kita. Mengurangi jatah hidup kita, waktu kita. Waktu kita ini sudah banyak terbuang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jangan perbanyak lagi membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena perjalanan kita setelah kematian, setelah meninggal dunia ini masih panjang sekali. Dan untuk inilah kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid, sehingga amal ibadah yang kita kerjakan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, fa innahu yatasaddaqu wa yusalli, ini orang-orang munafik, wa yadhkurullaha idza kana 'indahu man yarahu faqat. Ini karakter orang-orang munafik, jemaah. Orang-orang munafik ketika mereka bersama orang lain, mereka bersedekah, mereka salat dan memuji Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dalam keadaan menyendiri, subhanallah, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang sahabat pernah mengatakan, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, la tanzur, jangan engkau perhatikan, jangan engkau lihat kecil maksiat yang engkau kerjakan, akan tetapi perhatikanlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Kepada siapa kita berbuat maksiat, jemaah? Kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, yang membagikan rezeki kita setiap hari. Kepada Allah Azza wa Jalla, yang memberikan oksigen kepada kita tanpa bayar, gratis 24 jam. Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan nikmatnya kepada kita, yang masih memberikan akal kita ini berfungsi, yang masih memberikan badan kita ini sehat sampai hari ini. Maka jangan lihat maksiat yang kecil yang kita lakukan, namun lihatlah kepada keagungan Allah Azza wa Jalla yang kita maksiati. Ini orang-orang terdahulu, ini salaf kita terdahulu. Mereka sangat takut dengan maksiat. Kalau kita sekarang malah kebalikannya, jamaah. Ketika ini kan maksiat kecil, entar juga akan terhapus dengan amal-amal saleh yang saya kerjakan. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ia lupa kepada siapa ia maksiat. Ia lupa akan keagungan Allahu Jalla wa Ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada kata beliau rahimahullah ta'ala, Ibn Salih al-Utsaimin mengatakan, walihada qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, inni la'awaddu an ataqarraba ilallahi bita'atin la ya'lamuha illa huwa. Subhanallah. Aku berkeinginan penuh, sangat berkeinginan untuk bisa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaati Allah, dengan mengerjakan segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah Azza wa Jalla, namun tidak ada satupun yang mengetahui apa yang aku kerjakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian salaf kita. Ini yang mereka sangat mengerti dan paling memahami akan tauhid, sampai mengatakan kalimat yang begitu. Sebagaimana perkataannya, inni la'awaddu, saya ingin bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan mendirikan ketaatan kepada-Nya. Namun tidak ada satupun yang melihat saya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita dapatkan salat yang lebih atau yang paling utama setelah salat wajib adalah salat apa? Tahajud, qiyamul lail. Qiyamul lail. Kenapa sampai qiyamul lail? Dikarenakan mata manusia tidak ada yang memandang ketika kita mengerjakannya pada sepertiga malam tersebut. Dan hati ini pada saat tersebut, pada sepertiga malam ini, seakan-akan begitu dekatnya dengan Rabb-nya, begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam tersebut. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Dekat hati kita rasanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam tersebut. Karena yang pertama, ketika kita mengerjakan ibadah pada sepertiga malam ini, tidak ada satupun yang mengetahui ibadah yang kita kerjakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebagian salaf ini mengatakan, saya ingin mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhkan segala larangannya, namun tidak ada satupun orang yang mengetahui saya. Ini diantara keutamaan, diantara fadilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, yang kedua adalah annal muwahhidina lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mereka mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bukankah yang kita terus minta setiap harinya adalah petunjuk, hidayah, jalan yang lurus yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Jangan sampai ini hanya sekedar permintaan namun kita tidak mau berikhtiar mencari jalan yang lurus tersebut, jemaah. Jangan sampai ini hanya sekedar angan-angan namun kita tidak mau untuk mencari jalan yang lurus tersebut. Kita bahkan disuguhkan ini jalan yang lurus yang sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para sahabatnya, kita lari, kita jauh dari jalan yang lurus tersebut sampai disuguhkan, kita tidak mau. Waliyadzubillah. Maka apa arti dari permintaan kita setiap membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Jika kita tidak mau ikhtiar, maka untuk mendapatkan jalan yang lurus tersebut, perbanyak ada hadiri majlis ilmu. Perbanyak datangi majlis ilmu. Karena inilah yang akan menghidupkan hati kita. Karena di majlis ilmu inilah kita mendapatkan hati ini terasa hidup. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla mendapatkan keamanan. Keamanan yang ia rasakan di dunia. Dan para ulama menyebutkan makna dari mendapatkan keamanan di dalam firman Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Kata mereka adalah keamanan dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk akan jalan yang lurus. Karena orang yang sedang berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, maka pasti aman posisinya di akhirat kelak. Keamanan di dunia yaitu berupa petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, jalan yang lurus. Dan keamanan di akhirat adalah aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena ia mengikuti tuntunan jalan yang lurus tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan ini. Jangan sia-siakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada orang-orang yang mentauhidkannya, yaitu nikmatul aman, nikmat rasa aman. Nikmat keamanan ini. Oleh karenanya mari kita pelihara, tingkatkan lagi keimanan kita, keistiqomahan kita. Kita tingkatkan lagi kesungguh-sungguhan kita, hamasah kita, semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu inilah kita mengetahui mana jalan yang lurus dan mana jalan yang batil, yaitu jalan yang bengkok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang biasa kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang kita paparkan ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus saya secara pribadi. Dan semoga kita senantiasa berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang-orang yang membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diwafatkan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada seorang hamba, yaitu ketika hamba ini diwafatkan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diwafatkan kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian jika ada pertanyaan dari jamaah, maka insyaallah ba'da salat kita akan berikan beberapa menit untuk bertanya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.